Katanya tertarik karena katanya aku seksi dan memang banyak yang melirik, bikin aku susah seleksi. Nasib perawan idaman, idola babang tampan. Bapak ibu kebingungan, terlalu banyak antrian. Wagila se, wagila se, nasib perawan idaman. Wagila se, wagila se. no suarane atiku wis kepacut ketenan sliramu senajan akeh lanangan sing nyedai nanging ati iki wis terkunci. Jauhan tahan, ku tahan semalam. Lama-lama rindu tak mampu ku tahan. Tapi sayang cintamu cuma semalam, kini kau pergi menghilang. Semalam ku tahan, ku tahan semalam. Lama-lama rindu tak mampu ku tahan. Tapi sayang cintamu cuma semalam, kini kau pergi menghilang. Semalam ke kanan ke kiri, mari menari. Ke depan ke belakang, mari bergoyang. Lupakan semua sedih yang ada, hilangkan semua beban. Bernyanyi, bernyanyi. Kita bersama bertawa sepuluh. while the record spins. Do you like something hard? Bahaya, makanya kalau Capek. Janjikan aku sebongkah berlian, sesuap nasi pun jarang.